Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ عَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-250. Masih dalam ayat-ayat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Bani Israel, ketika mereka melakukan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Dimulai kisah ini dari ayat yang ke-246. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah ini dan dibacakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, yang ini menjadi dalil benarnya risalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya turun wahyu kepada beliau berupa kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kisah-kisah tersebut sesuai dengan waqi', kenyataan yang ada, yang terjadi pada zaman Bani Israel. Allah kisahkan walaupun secara ringkas bahwasannya para pemuka-pemuka Bani Israel, para tokoh-tokoh Bani Israel sepeninggal Musa alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami yang kami berperang di jalan Allah di bawah kepemimpinannya. Karena di saat itu ada Jalut, raja yang jahat, kafir, sewenang-wenang, zalim, Maka Bani Israel ketika itu tidak tinggal diam. Para tokoh-tokohnya bermusyawarah, ya, meminta kepada nabinya, nabi yang diutus kepada mereka sepeninggal Musa alaihi salatu wassalam. Mereka meminta agar diangkat seorang raja yang akan memimpin mereka dalam berjihad di jalan Allah. Akan tetapi ketika itu nabi mereka khawatir. Khawatir jika benar diwajibkan jihad di jalan Allah, mereka tidak mau berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasannya jihad itu, nah, sekedar al-azm, sekedar ingin, ya, atau bermaksud, ya, berkeinginan, ya, ini ghair haqiqah, ya, tidak hakiki, ya. Karena kadang seseorang menginginkan sesuatu, ya, kemudian dia na'am enggan melanjutkan sesuatu tersebut. Di mana orang-orang Bani Israel, ya, setelah mereka meminta kepada nabinya agar diangkat kepada mereka atau untuk mereka seorang raja yang akan memimpin jihad di jalan Allah melawan Jalut dan bala tentaranya, nabi mereka na'am khawatir, ya, jika memang benar diwajibkan jihad, nanti Bani Israel tidak akan ikut jihad. Kemudian para tokoh-tokoh Bani Israel tersebut, ya, mencoba untuk menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut yang ada pada nabinya, ya. Maka mereka mengatakan, mengapa kami tidak ikut berjihad di jalan Allah nantinya, padahal kami telah diusir dari negeri kami dan kami telah dipisahkan dari anak-anak kami. Meyakinkan kepada nabinya bahwasanya mereka kalau diwajibkan jihad akan ikut berjihad. Kemudian setelah ternyata benar diwajibkan jihad atas mereka, tawallau illa qalilan minhum, berpaling mereka. Mereka berpaling kecuali sedikit dari mereka, ya, yang akan mengerjakan atau melaksanakan kewajiban jihad tersebut. Awalnya semangat, ya, minta diangkat raja, ya, agar raja tersebut bisa memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah, ya. Tetapi ketika telah diwajibkan jihad, ya, na'am, sebagian besar mereka tawallau, berpaling, enggan untuk mengamalkan jihad fisabilillah. Ini diantara beberapa na'am contoh, ya, bagaimana Bani Israel berpaling dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, yang ini adalah menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan seperti ini. Hendaknya ketika telah diwajibkan suatu kewajiban dari Allah dan Rasulnya, maka hendaklah taslim wal inqiyad, menerima, tunduk dan patuh, wal qabul, ya. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, wajib bagi kita untuk berserah diri, menerima, tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian karena mereka mendesak ingin agar diangkat untuk mereka seorang raja, ya, maka nabi mereka pun mengatakan, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat untuk kalian Talut sebagai raja. Yang akan memimpin kalian dalam berjihad di jalan Allah. Setelah diangkat seorang pemimpin, seorang raja, mereka tidak menerima. Padahal tadi sebelumnya mereka meminta agar diangkat seorang raja untuk mereka. Setelah diangkat mereka enggak menerima, karena yang diangkat ini bukan dari keturunan raja, bukan dari keturunan ahli bait Nabi, bukan keturunan Nabi, dan juga bukan dari orang-orang naam tokoh atau orang kayanya mereka. Maka mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu. Bagaimana mungkin Talut menjadi raja yang memimpin kami, sedangkan kami sebenarnya lebih berhak untuk memimpin dan memerintah daripada Talut, dan Talut tidak diberikan harta yang banyak. Kemudian Nabi mereka meyakinkan, innallaha astaghfahu alaikum wa zadahu bastah fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Talut untuk kalian. Pilihan Allah ini, dan Allah telah menganugerahkan kepadanya kekuatan ilmu atau luasnya ilmu dan kekuatan tubuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mulkahu, mulknya, kerajaannya, mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah berhak untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin, menjadi raja. Allah berhak memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Talut di sini telah Allah pilih untuk menjadi raja Bani Israel ketika itu, untuk memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi mereka selain meyakinkan para tokoh-tokoh Bani Israel dengan menyebutkan bahwasannya Talut adalah pilihan Allah, dan Talut telah diberikan keluasan ilmu dan keperkasaan tubuh dan seterusnya, Nabi mereka pun meyakinkan tokoh-tokoh Bani Israel tersebut dengan alasan yang lain. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya di antara tanda diangkatnya Talut sebagai raja adalah dikembalikannya kepada kalian lagi tabut, sunduk peti yang padanya terdapat kitab Taurat, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Allah Azza wa Jal, dan juga di dalamnya terdapat sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun berupa tongkat ataupun lembaran-lembaran Taurat, yang itu dibawa oleh malaikat dari tangan musuh, kemudian diberikan kepada Bani Israel. Ini sebagai tanda benarnya Talut diangkat sebagai raja. Kemudian setelah mereka menerima Talut menjadi raja, kemudian Talut mempersiapkan pasukan untuk melawan Jalut ketika itu. Kemudian falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Talut keluar dengan bala tentaranya untuk berjihad melawan Jalut dan bala tentaranya, Talut berkata kepada tentarannya, pasukannya, innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum dari air sungai tersebut maka dia bukan dari golonganku, dia bukan dari pengikut agamaku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut maka dia adalah pengikut agamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadih, kecuali orang yang mengambil seciduk tangannya, ya, maka tidak mengapa. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kemudian kebanyakan mereka minum dari sungai tersebut berlebihan, ya, lebih dari seciduk tangan. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang enggak minum dari air sungai tersebut kecuali seciduk tangan, hanya sedikit. Dan ini ujian. Nah, ujian sebelum masuk ke medan tempur. Ya. Disaring dulu, ya. Dipilih dulu, ya. Mana yang layak masuk medan tempur. Ya. Nah, yang dengan sebabnya nanti akan tercapai kemenangan. Ya. Dan mana yang akan membawa mudarat, ya. Mana yang akan membawa penyakit, nah, yang akan menyebabkan kekalahan dalam peperangan nanti. Disaring dulu, nah, diuji dengan sungai ini. Barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Dan yang tidak minum dari air sungai tersebut, dialah yang akan ikut denganku, dialah golonganku, dia akan berjihad denganku. Ya. Kemudian mayoritas mereka, ya, meminum dari air sungai tersebut melebihi seciduk tangannya. Kecuali sedikit dari golongan mereka. Sebagian para ulama menyebutkan hanya 300 sekian. Tidak sampai 320. 300 belasan. Salasumi'ah wa bid'ah asyar. Hanya 300 lebih sedikit. Yang tidak minum dari air sungai tersebut kecuali seciduk tangan. Kemudian mereka inilah yang melewati sungai tersebut, ya, bersama Tolut. Nah, adapun kebanyakan mereka, ya, mayoritas mereka, ya, terlena, nah, dengan air sungai tersebut, ya, karena, nah, kehausan, karena panas dan seterusnya, ya, nah, diuji dengan air, nggak kuat. Akhirnya mereka tumbang karena sebab air sungai. Hanya sedikit yang mereka mampu menahan rasa haus, kemudian panas, ya, nah, karena keimanan yang kuat. Ya. Sekelompok yang banyak tadi tidak mengikuti perintah Tolut. Sedangkan yang sedikit tadi, yang 300 lebih sedikit, tunduk dengan perintah Tolut. Nah, ini sebagai penyaringan. Agar supaya yang masuk ke medan jihad ini yang betul-betul, nah, tentara-tentara yang kokoh keimanannya, yang menjadi sebab kemenangan nanti. Nah, walaupun sedikit jumlahnya, hanya 300 sekian. Ya. Kemudian falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudih. Ketika mereka, golongan yang sedikit tersebut, ya, yang bersama Tolut, nah, Tolut dan bala tentaranya melewati sungai, ya, setelah melewati sungai, mereka berkata, ya, tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya, karena pasukan tinggal sedikit. Ya. Nah, itu pun mereka kepanasan dan kehausan. Nah, sebagian mereka seperti ini, ya, merasa pesimis dengan jumlah yang sedikit. Akan tetapi orang-orang yang kokoh keimanannya, kuat keimanannya, nah, mereka menasehati orang-orang yang lemah keimanannya. Waqala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Mereka memotivasi orang-orang yang pesimis tadi, orang-orang yang, nah, merasa lemah dengan jumlah yang sedikit. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang kuat keimanan dan ketakwaannya, mereka mengatakan, berapa banyak sekelompok yang sedikit bisa mengalahkan sekelompok yang banyak dengan izin Allah. Itu berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi walaupun jumlah sedikit, nah, jangan pesimis dengan jumlah yang sedikit. Nah, kemenangan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hanya diperintahkan untuk kokoh, sabat alal haq, di atas kebenaran. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, kita masuk ya ayat yang ke 50. Sengaja kita ulang dari awal ayat tentang kisah Naam ini ya, supaya nyambung lagi. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, dan ketika mereka nampak oleh Jalut dan bala tentaranya, ya, ini sudah mau berhadapan ini, ya, sudah kelihatan pasukannya Talut, nah, oleh Jalut dan bala tentaranya sudah kelihatan. Qalu rabbana afrigh 'alaina sabra. Maka mereka orang-orang yang beriman, pasukannya Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berdoa, rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran kepada kami, ya. Karena jumlah yang sedikit hanya 300 sekian melawan jumlah yang banyak ribuan yang kuat-kuat. Nah, yang kuat-kuat, sedangkan ini, nah, pasukannya Talut, ya, mereka kepanasan, kemudian kehausan, ya. Nah, dan seterusnya. Mereka hanya bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Rabbana afrigh 'alaina sabra." Ya. Mereka yakin punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka. Rabbana afrigh 'alaina sabra, wahai Rabb kami, tuangkan kesabaran kepada kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami, yaitu pendirian kami, ya, supaya enggak lari dari medan tempur. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian mereka berperang dengan semangat dan gigih, ya. Karena mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka. Allah mengabulkan doa mereka. Sehingga jumlah yang sedikit, ya, tidak menyebabkan mereka mundur dari medan pertempuran. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Fahazamuhum, maka pasukan orang-orang yang beriman, Talut dan orang-orang yang beriman, mengalahkan pasukannya Jalut dan bala tentaranya, ya, dari kelompok orang-orang kafir. Biidznillah, dengan izin Allah. Nah, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Dawud, beliau bisa membunuh Jalut, pimpinan kufar ketika itu, rajanya orang-orang kafir ketika itu. Daud bisa membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Daud al-mulk, ya. Allah berikan kepadanya kepemimpinan. Ya. Wal hikmah dan juga hikmah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kenabian. Ya. Dan juga memberikan kepada beliau Zabur. Dan Daud, ya, menjadi raja atau menjadi pemimpin setelah meninggalnya Talut. Nah, Allah jadikan Daud sebagai nabi, juga sebagai raja, ya. Nah, yang diberikan kitab Zabur. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada Daud apa yang Allah kehendaki. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Intinya pasukan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ya, yang sedikit bisa mengalahkan pasukan orang-orang kufar yang berjumlah banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat-ayat ini terdapat berbagai faidah yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya pentingnya doa, ya. Doa dan doa. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pasukan yang sedikit tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberikan kesabaran, dikokohkan. Nah, pendiriannya dan diberi pertolongan, ya, untuk menghadapi orang-orang kafir. Kemudian Allah menangkan pasukan kaum mukminin, ya, dengan izin Allah. Nah. Yang kemudian setelah meninggalnya Talut, ya, Daud diangkat sebagai raja dan juga Daud menjadi nabi dan diberikan kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan walau la daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak kejahatan sebagian manusia, ya, melalui sebagian yang lainnya, ya. Jika sekiranya Allah tidak menolak kejahatan sebagian manusia itu orang-orang kafir, ahlu ma'asi dan seterusnya, melalui sebagian manusia yang lainnya itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kokoh keimanannya, ahlul khair was salah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolak kejahatan sebagian manusia melalui sebagian yang lainnya, la fasadatil ard, maka niscaya bumi ini akan rusak, ya. Dunia ini akan rusak. Walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang Allah curahkan kepada seluruh alam. Allah curahkan kepada makhluk-makhluknya sehingga mereka yang sewenang-wenang tadi, naam, Allah hadang. Naam. Allah halau, ya. Allah tolak dengan sebagian manusia yang lain. Ya. Dan Jalut di sini, ya, mereka yang berbuat kejahatan, nah, kemudian Allah kalahkan, ya, melalui Talut dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, natsluha 'alaika bil haqq. Kami bacakan ayat-ayat tersebut kepadamu ya Muhammad bil haq, dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh engkau adalah seorang na'am rasul yang diutus. Nah. Allah kisahkan kisah jihadnya Bani Israel ya, untuk menguatkan nah, kaum mukminin ketika itu ya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau itu para sahabat jumlahnya ketika itu masih sedikit. Nah, dan kisah ini menjadi nah, penguat dan motivasi untuk mereka. Ya. Bahwasannya pasukan yang sedikit, naam, berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Nah. Dan ayat-ayat ini atau kisah ini menjadi naam, penyemangat untuk mereka untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa qatala Dawud alaihi salatu wassalam Jalut, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Wa hasala bidzalikal fathu wan nasru ala aduwihim, dan dengan terbunuhnya Jalut ya, tercapailah kemenangan dan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, dengan dibunuhnya Jalut ya, terbuka kemenangan ya, dan pertolongan nah, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Wa atahu Allahu ay Dawud al-mulka wal hikmah. Kemudian Allah berikan kepada Dawud al-mulk ya, kepemimpinan, wal hikmah, dan Allah berikan juga al-hikmah ay an-nubuwata wal ulum an-nafi'ah, yaitu kenabian dan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagian para ulama menyebutkan kitab Zabur ya, Allah berikan kepada beliau kitab Zabur. Wa atahu Allahu al-hikmah wa fasl al-khitab, bahkan Allah berikan kepada Dawud al-hikmah ya, wa fasl al-khitab, dan kefasihan dalam berbicara. Ya. Allah berikan kepada Dawud kepemimpinan, kemudian hikmah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan sebagai nabi, dan juga Allah berikan kepada beliau kefasihan dalam berbicara. Tsumma bayyana ta'ala fa'idatal jihad. Kemudian setelah itu, setelah menyebutkan kisah Bani Israel tersebut, Allah menjelaskan fa'idah disyariatkannya jihad di jalan Allah. Faqal, Allah berfirman, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum biba'd la fasadatil ard. Jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghalau kejahatan sebagian manusia melalui sebagian manusia yang lain, la fasadatil ard, maka niscaya akan rusak. Nah, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi ini. Ya. Bistilail kafarah wal fujjar wa ahli syar wal fasad. Nah, kalau tidak ada jihad, nah, ya, di jalan Allah azza wa jal, maka orang-orang kafir akan menguasai. Orang-orang fujar, nah, orang-orang yang durhaka akan berkuasa. Wa ahli syar, demikian pula ahli syar wal fasad, orang-orang yang selalu berbuat keburukan dan kerusakan, mereka yang berkuasa. Walakin Allah dzul fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang Allah curahkan nah, kepada makhluk-makhluknya. Sehingga Allah halau, Allah tolak ya, kejahatan sebagian manusia ya, melalui naam manusia-manusia yang lain, ahlus shalah wal khair, orang-orang baik dan orang-orang yang beriman. Nah, yaitu dengan disyariatkannya jihad di jalan Allah. Nah, haits latofa bil mu'minin wa dafa'a anhum wa an dinihim bima syara'ahu wa bima qaddarahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berlaku lembut kepada kaum mukminin, dan Allah membela mereka dan agama mereka dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah tetapkan. Nah. Yaitu Allah syariatkan kepada mereka jihad di jalan Allah. Ini sebagai apa? Nah, kelembutan Allah kepada orang-orang yang beriman, disyariatkannya jihad agar mereka apa? Naam, tidak berada di bawah naam kekuasaan orang-orang kafir, ya. Tidak ditindas, ya, dan dihina oleh orang-orang kafir, sehingga disyariatkanlah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma bayyana hadhil qissata qala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Allah telah menjelaskan kisah ini kepada nabinya, maka Allah berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat Allah kepadamu ya Muhammad dengan sebenar-benarnya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar naam seorang rasul yang diutus. Wa min jumlatil adillati ala risalati hadhil kisah, di antara sejumlah dalil yang menunjukkan benarnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kisah ini. Haits akhbara biha wahyan min Allah, di mana Allah kabarkan kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu dari Allah azza wajal. Nah, mutabiqan lil waqi', yang wahyu ini atau kisah ini mutabiqan lil waqi', sesuai dengan waqi' yang ada. Ya, sesuai dengan sejarah yang ada dari sejarah Bani Israel. Nah, ya. Selesai penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat-ayat ini, tentang ayat-ayat tentang kisah Naam Bani Israel, ya, yang mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Nah, kisah jihadnya Bani Israel. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah. Wa fi hadhil qissati ibarun katsiratan lil ummah. Di dalam kisah ini, ya, kisah Bani Israel ini, padanya terdapat ibrah, ibrah yang banyak untuk umat ini. Pelajaran-pelajaran yang banyak untuk umat ini. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha di antaranya, fadilatul jihad fi sabilihi wa fawaiduhu wa thamaratuhu. Dalam kisah ini terdapat keutamaan jihad di jalan Allah dan faidah-faidahnya dan buahnya. Wa annahu sababul wahid fi hifdiddin. Bahwasanya jihad itu adalah sebab untuk menjaga agama. Ya, supaya agama tetap kokoh di atas muka bumi ini. Wahifdil autan, dan sebab untuk menjaga negeri, supaya negeri kaum muslimin tidak dikuasai atau direbut oleh orang-orang kafir. Wahifdil abdan wal amwal, dan juga jihad itu menjadi sebab terjaganya badan-badan kaum muslimin dan juga harta-harta kaum muslimin terjaga. Ya, dengan adanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal mujahidina walau syaqqat alaihimul umur, dan sesungguhnya para mujahidin, orang-orang yang berjihad, walaupun mereka berat dalam mengemban tugas jihad, ya, harus berkorban dengan waktunya, hartanya, tenaganya, ya, harus meninggalkan keluarga dan seterusnya. Walaupun ini berat bagi para mujahidin, fa inna awaqibahum hamidah, akan tetapi sesungguhnya kesudahan mereka adalah terpuji. Nah, akibatnya, kesudahannya, naam, adalah kesudahan yang terpuji. Nah, kalau mereka meninggal di jalan Allah, maka mereka syahid. Ya. Kalau mereka menang, naam, maka mereka mendapatkan ghanimah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun para mujahidin berat bagi mereka, ya, untuk melakukan jihad, akan tetapi kesudahannya itu terpuji. Kama annal nakilina walau istarahu qalilan fa innahum sayatba'una tawilan. Sebagaimana orang-orang yang meninggalkan jihad, ya, enggan untuk berjihad, nah, walaupun mereka beristirahat sedikit, nah, mereka beristirahat karena mereka di rumah, ya, tidak ikut berjihad ketika ada panggilan jihad. Nah, mereka di rumah. Fa innahum sayatba'una tawilan. Mereka rehat sejenak di rumah, ya. Kemudian setelah itu mereka akan capek, sayatba'un, akan capek dan lelah tawilan dalam waktu yang lama. ya, karena mereka enggak berjihad, akhirnya musuh-musuh Allah menguasai mereka. Akhirnya mereka jadi budak, jadi tawanan, dan seterusnya lelah. Nah, dalam waktu yang lama. Nah. Kemudian, ini faedah pertama. Wa minha, di antara pelajaran yang terdapat dalam kisah di atas, al-intidab li riyasatin man fihi kafa'ah. Mengangkat atau memberi kekuasaan atau kepemimpinan kepada orang yang memiliki kecakapan, ya. Kepada orang yang pantas dan layak, memiliki kecakapan, ya. Bukan sembarangan orang yang dipilih menjadi pemimpin, ya. Ataupun yang memegang kekuasaan, akan tetapi dipilih yang memiliki kecakapan, ya. Seperti halnya Allah pilih Talut, ya, yang memiliki kecakapan untuk memimpin. Wa annal kafa'ata tarji'u ila amrayn, dan bahwasanya kecakapan dalam memimpin itu kembali kepada dua perkara. Ilal ilmi alladhi huwa ilmu siyasati wat tadbir, yang pertama adalah kepada pengetahuan tentang kepemerintahan dan juga tata cara mengatur. Wa ila quwwah allati yunaffadhu bihal haq, yang kedua kepada kekuatan. Ya. Yang pertama dikembalikan kepada ilmu, ya. Nah, dan juga pengetahuannya tentang kepemerintahan, tentang kepemimpinan dan tentang tadbir, cara mengatur, ya. Yang kedua wa ilal quwwah, dikembalikan kepada quwwah, kekuatan. Yang dengan kekuatan tersebut akan terlaksana al-haq, ya. Kalau pemimpin atau penguasa enggak punya kekuatan, akan mudah diberontak. Nah, akan mudah untuk dikudeta atau yang semisalnya, ya. Wa anna man ijtama'a fihil amran fa huwa ahaqqu min ghairihi, dan bahwasannya orang yang terkumpul padanya dua perkara ini, punya ilmu dan punya kekuatan, fa huwa ahaqqu min ghairihi, maka dia lebih berhak untuk menjadi penguasa atau pemimpin daripada selainnya. Jadi kafa'ah, kecakapan, kepantasan dalam berkuasa dikembalikan kepada dua perkara, ilmu dan juga kekuatan. Dan Talut memiliki ilmu, ya, sebagaimana Allah sebutkan tadi, ya. Wa zadahu bastatan fil ilm, dan Allah anugerahkan kepada Talut keluasan ilmu, wal jism, dan juga tubuh yang perkasa. Wa minha, dan diantaranya, diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel ini, al istidlal bihadihil kissati ala maqalahul ulama annahu yambagi lil amir lil juyush an yatafaqadaha inda fusuliha. Ayat ini atau kisah ini dijadikan dalil, ya, terhadap apa yang diucapkan oleh para ulama. Para ulama menyebutkan istinbat, kesimpulan dari ayat ini atau kisah ini, bahwasannya yang bagi lil amir lil juyus, seyogianya bagi panglima pasukan, bagi raja atau penguasa, ya, an yatafaqadaha inda fusuliha, hendaklah dia memperhatikan pasukan ketika telah keluar hendak menuju medan tempur, ya. Diperhatikan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Mana yang akan menyebabkan kemudhoratan, ya, ditinggal, jangan diajak. Fayamna man la yasluh lil qital min rijalin wa khailin wa rikab. Ya. Panglima dia bisa melarang orang yang tidak pantas untuk ikut berperang. Ya. Baik para lelaki ataupun kuda-kudanya juga diperiksa. Yang enggak pantas jangan diikutkan. Warikab dan kendaraan-kendaraan yang lain. Betul-betul diperhatikan, dicek, diteliti, ya, pasukannya. Kalau ada yang sakit, tinggal. Atau ada kuda yang tidak bisa lari misalkan, tinggal. Demikian pula dicek kendaraan-kendaraan yang lainnya. Ini tugas panglima pasukan, mengecek pasukannya. Dia berhak untuk melarang orang-orang yang tidak pantas untuk ikut berperang. Nah, baik kendaraan, kuda ataupun orangnya, tentaranya. Yang tidak pantas, jangan diikutkan. Baik lidu'fihi karena lemahnya, au du'fi sabrihi atau karena lemah kesabarannya. Oh, tentara yang ini enggak sabar dia. Ini lemah, cengeng misalkan, jangan ikut. Au li takhzilihi atau tentara ini punya sifat takhzil. Takhzil itu kalau ada orang lemah terzalimi, dia enggak mau menolong padahal dia bisa nolong. Saudaranya terzalimi tetapi dia enggak mau menolong saudaranya padahal dia bisa menolong. Ini takhzil, membiarkan orang terzalimi. Ini memiliki sifat takhzil, jangan ikut. Au khawfid darar bisuhbatihi atau karena khawatir kemudorotan apabila dia ikut. Khawatir ini membawa kemudorotan nanti dalam pasukan. Ini jangan yang ini nih. Jangan ikut. Wa nasr alal a'da. Taib. Fa inna hadzal qisma dararun mahdun alan nas. Sesungguhnya jenis yang ini ini hanya membawa kemudorotan yang murni bagi manusia. Hanya membawa kemudorotan yang ini, jangan diikutkan. Ini tugas panglima pasukan atau tugas raja betul-betul mengecek pasukannya, kendaraannya dan seterusnya. Yang tidak berhak dan pantas untuk ikut tidak pantas untuk ikut, jangan diikutkan. Tidak pantasnya baik karena lemahnya atau karena lemah kesabarannya, kesabarannya sedikit lemah, ini juga jangan diikutkan. Khawatir menjadi sebab apa? Sebab kekalahan. Demikian pula yang lemah-lemah tadi, baru lihat musuh badannya tegap, ngeper. Yang lemah-lemah seperti ini singkirkan, jangan diikutkan. Karena nanti akan menyebabkan yang lain ikut ngeper juga. Tergembosi dengan orang-orang yang lemah tadi. Demikian pula orang-orang yang memiliki sifat takhzil atau orang-orang yang dikhawatirkan bermudorot ketika dia ikut. Khawatir ini bermudorot, maka tidak diikutkan. Ini faedah seperti halnya tadi, diuji pasukan yang begitu banyak dengan apa? Nahar sungai. Yang minum maka tidak ikut denganku, yang tidak minum maka pasukanku. Ternyata yang minum banyak, yang tidak minum yaitu hanya seciduk tangan, hanya sedikit, hanya 300 sekian. Hanya inilah yang ikut bersama Talut. Namun ternyata pasukan inilah yang mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha, di antara faedah atau pelajaran dari kisah ini, annahu yambagi 'inda huduril ba'si taqwiyatul mujahidin wa tasji'uhum wa hathuhum 'alal quwwatil imaniyah wal ittikal al kamil 'ala Allah wal i'timad 'alaih. Seyogianya 'inda huduril ba'as, ketika hadir rasa takut, rasa lemah seperti halnya tadi 300 pasukan, melihat pasukan yang begitu banyak ketika muncul rasa takut, rasa lemah, hendaknya ada taqwiyatul mujahidin. Ada penguatan kepada para mujahidin. Diberi motivasi, diberi kekuatan hati. Watas ji'uhum, dan dimotivasi lagi. Wahassuhum, dianjurkan lagi. Alal quwah, wahassuhum alal quwati al imaniyah. Diberi semangat lagi, dimotivasi lagi untuk menguatkan keimanannya. Kuatkan keimanan kalian. Walitikal al-kamil alallah, dan agar mereka kuat penyandarannya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timad alaih, dan bersandar hanya kepada Allah saja. Wasu'alullahi tathbit wal i'anah ala sabri wan nasri alal a'da. dan juga berdoa meminta kepada Allah agar diberi kekokohan dan juga pertolongan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa sabar dan diberi pertolongan untuk mengalahkan a'da musuh-musuhnya. Nah, ini ketika muncul rasa takut atau rasa lemah ya pada diri sebagian pasukan, maka pasukan yang lain memberi kekuatan, memberi penguat, motivasi ya kepada pasukan yang lemah tadi. Nah, agar pasukan yang lemah semakin kuat keimanannya dan semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjurkan mereka untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kekokohan dan kesabaran. Nah, dan berdoa agar meminta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika teman kita lagi futur ya, lagi enggak semangat. Nah, maka yang sedang semangat, yang lagi tidak futur, beri semangat kepada yang lagi futur. Nah, beri semangat lagi kepada orang-orang yang sudah lemah ya. Nah. Dan ini bentuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang terakhir, wa minha di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, annal azma 'alal qital wal jihad ghair haqiqah. Ghair haqiqatihi. Bahwasannya tekad untuk melakukan perang atau jihad ya, ini ghair haqiqatihi. Ini bukanlah hakikat jihad. Nah. Ya. Jihad itu ya dengan melaksanakan. Nah. Faqad yazimul insan walakin inda hudurihi tanhallu azimatuhu. Kadang-kadang seseorang bertekad untuk jihad ya, seperti Bani Israel tadi, pengen jihad ya. Tetapi setelah diwajibkan jihad, sebagian besar mereka enggan. Nah. Karena kadang-kadang seseorang dia bertekad untuk berjihad, akan tetapi ketika na'am diwajibkan jihad kepada dia ya, maka dia luntur tekad jihadnya. Nah, mundur. Nah. Walihada min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini termasuk daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka tsabata fil amri wal azimati ala rusyd. Aku meminta kepadamu ya Allah as-sabat, kekokohan dalam urusan ini dan tekad yang kuat untuk na'am melakukan kebaikan. Na'am. Dalam doa yang lain, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Fa haula'il ladzina azamu 'alal qital, mereka yang bertekad untuk melakukan qital jihad, wa ataw bikalamin yadullu 'alal azmil musammam, bahkan mereka mengucapkan ucapan yang menunjukkan tekad yang kuat untuk berjihad. Lama ja'al waktu, ketika datang waktu jihad, benar-benar ada musuh, orang-orang kafir na'am yang harus diperangi, yang sedang na'am menghancurkan kaum muslimin ya, ketika datang waktunya untuk berjihad, naqasu aktsaruhum, sebagian besar mereka menarik diri, mundur, enggan berjihad, padahal sebelumnya koar-koar jihad. Nah, setelah benar-benar adanya jihad, nah ya, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin ya, kemudian penguasa na'am kaum muslimin menyatakan jihad ya, kemudian yang koar-koar tadi yang sebelumnya koar-koar menjadi melempem ya, menarik diri, mundur diri. Nah, Allahul musta'an. Seperti yang terjadi pada Bani Israel ini ya, awalnya koar-koar jihad, setelah benar diwajibkan jihad, tawallau, mereka berpaling, sebagian besar berpaling. Wa yushbihu hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam, was'aluka ridha ba'dal qada. Dan yang semisal dengan ini juga adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, was'aluka ridha ba'dal qada, dan aku memohon kepadamu ya Allah ridha, keridhaan setelah al-qada, setelah ditetapkan. Ya. Ini penting, meminta kepada Allah ridha setelah terjadinya ketetapan. Nah. Li'anna ar-ridha ba'da wuqu'il qada al-makruh lin-nufus huwa ar-ridha'ul haqiqi. Karena ridha setelah terjadinya ketetapan yang tidak disukai hati ya, misalkan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan ya, keriduan setelah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, huwa ridol hakiki, itulah ridho yang hakiki. Nah, itulah keriduan yang sebenarnya, itu keriduan yang Naam terjadi setelah naam terjadinya hal yang tidak dia inginkan. Naam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu sifat ridha setelah ditetapkannya atau ditentukannya naam ketetapan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah naam Bani Israel di atas. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.